Gambusan ayo, gambusan. Ayo, rek, guyon, guyon, guyon, guyon. Ayo, jangan terlalu mapan. Novi, Pak Guru, ayo. Pak Bobit, Pak Toto, Pak Joko 1, Joko 2. Imong, mong, mong, mong. Narto, Sijit, Diantro, Dani. Bayu, tolong, tolong, tolong, tolong itu. Bayu, Bayu. Siter ambil, siter. Mulai dari siter. Gambusan tapi mulai dari siter.